Pertanyaan dari Ummu Anna di Cibubur. Ketika seorang ingin mengikhlaskan hutang kepada seseorang, perlukah untuk disampaikan kepada yang berhutang bahwa kita sudah mengikhlaskannya? Sebaiknya iya. Sebaiknya disampaikan bahwa kita telah mengikhlaskan hutangnya, sehingga ahli waris kita bila terjadi sesuatu tidak menuntutnya kepada orang yang berhutang. Wabillahi taufiq.